Imam Asy-Syafi'i belum tentu mempunyai lapangan. Bangunan di samping belum tentu bisa ada. Sulit untuk dihitung. Kebaikan-kebaikan seorang ayahanda Haji Hamsan hafizahullah rahimahullahu taala. Dan kita sebutkan ini adalah sebagai bentuk pengamalan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Abu Dawud dari Abu Hurairah radhiyallahu an, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala seorang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Maka kita hanya bisa mengucapkan kepada beliau, jazahullahu khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang berlipat atas amal ibadah beliau. Dan sebagaimana yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar kabar wafatnya beliau, lisan ini hanya bisa mengatakan innal aina la tadma' wa innal qalba la yahzan wa inna bi firaqihi la mahzunun. Sesungguhnya air mata benar-benar terurai, hati benar-benar sedih, dan sesungguhnya kita berpisah dengan beliau termasuk hal yang sangat menyedihkan. Wala naqulu illa ma yurdhi rabbuna. Akan tetapi kita tidak mengucapkan kecuali apa yang Allah Subhanahu wa taala ridhai. Maka atas musibah ini kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita milik Allah dan kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita hanya bisa berdoa, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Dan kita bersaksi bahwasanya terutama saya pribadi, beliau adalah seorang yang baik, berakhlak baik, menjaga lisan, menjaga hak-hak orang lain, dan mempunyai amalan yang sulit untuk ditandingi oleh manusia. Maka mudah-mudahan persaksian saya dan Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian ini merupakan syafaat bagi beliau di kuburan beliau, yang bisa melapangkan kuburan beliau, menerangi kuburan beliau. Sebagaimana yang sudah saya sebutkan, kalau seandainya kita menghitungnya, ba'adallahi azza wa jal, setelah karunia dari Allah, kemudian kemurahan beliau, niscaya kita tidak bisa duduk di masjid ini. Misalnya kita tidak bisa mengerjakan aktivitas-aktivitas dakwah. Dan ini merupakan pelajaran bagi kita bahwa tidak ada yang akan dibawa oleh manusia kecuali amal ibadahnya. Maka tinggalkan kenangan yang baik untuk kaum muslimin. Tinggalkan kenangan yang baik untuk orang-orang sekitar. Karena kenangan yang baik tersebut dapat menjadi persaksian dan syafaat nanti di hari kiamat. Pada hari yang mana lisan tidak bisa berbicara, kaki tidak bisa berbicara, tangan tidak bisa berbicara, kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma la tahrimna ajrah wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Allahumma ij'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Allahumma aghsilhu bil ma'i wal thalji wal barad wa naqqihi min khatayah kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuatu yang sangat menyedihkan memang tatkala kita mendengar wafatnya seseorang yang kita cintai karena Allah, sedangkan kita tidak berada di samping beliau. Tetapi kita hanya bisa mengucapkan qadarullahi wa masya'a fa'al. Inilah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah berbuat sekehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan keluarga beliau yang ditinggal diberikan pahala yang berlipat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atas musibah yang mereka dapati. Mudah-mudahan keluarga yang ditinggal diringankan musibahnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya berharap kepada keluarga Ayahanda Haji Hamsan agar bersabar dan menuntut pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya semuanya sudah ada batasannya, sudah ada ajalnya. Likulli ummatin ajal, idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Setiap umat, setiap orang mempunyai batasan waktu. Jika datang batas waktunya, maka tidak akan pernah terlambat, tidak akan pernah terlalu cepat. Kemudian pelajaran bagi kita bahwa kullu ma huwa atin atin, kematian pasti datang, dan setiap yang akan datang pasti datang, cepat atau lambat. Persiapkan diri kita baik-baik sebelum kita menyusul beliau dengan segala macam keterbatasan amal yang kita miliki. Dan saya berpesan khusus untuk para jamaah Imam Syafi'i. Sertakan di dalam sujud Anda, di dalam sholat malam Anda, di waktu-waktu mustajab Anda. Sertakan orang yang dermawan, tanpa pamrih, di dalam doa-doa Anda. Sertakan orang yang pemurah tersebut, Ayahanda Haji Hamsan, di dalam doa-doa Anda. Wallahu, wallahi nahsibuhu kadzalik, wallahu hasib. Begitu yang kami ketahui, dan Allah yang lebih mengetahui hasil amal beliau. Ini adalah bentuk terima kasih kita kepada beliau. Doakan, doakan beliau mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat sekeliling kita dari masjid yang kita bangun, halaman yang kita miliki, yang bapak ibu memarkir kendaraan di sana, tanah-tanah yang beliau bebaskan. Rasakan itu dan berterima kasihlah tahu dirilah jadi manusia. Berterima kasihlah atas kebaikan-kebaikan beliau. Dengan cara jangan lupa sisipkan doa agar beliau mendapatkan ampunan. Ditetapkan hati untuk menjawab pertanyaan malaikat. Wallahu a'lam. Ya, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membaca hadis yang ke-175, masih kita mempelajari kitabus shalah dan masih berkaitan dengan babul mawaqit, bab tentang waktu-waktu sholat. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membaca hadis yang ke-175 dan insyaallah ta'ala malam ini kita akan mengulangi hadis tersebut karena ada beberapa hal yang belum kita ambil dari pelajaran dan hukumnya. Kita baca hadisnya. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yaqul la salata ba'da as-subhi hatta tatlu'a asy-syams wa la salata ba'da al-'ashri hatta taghiba asy-syams. Muttafaqun alaihi. Walafdhu muslimin la salata ba'da salatil fajri. Dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, tidak ada salat setelah salat subuh sampai matahari terbit dan tidak ada salat setelah salat asar sampai matahari terbenam. Muttafaqun alaihi. Sedangkan lafaz Muslim adalah tidak ada salat setelah salat fajar. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ingat sekali lagi ini hadis sudah kita baca dan sudah kita pelajari sebagiannya, tetapi kita ulang karena ada beberapa hal yang tertinggal. Poin pertama dari hadis ini adalah biografi perawi yang meriwayatkan hadis ini. Di sini disebutkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Abu Sa'id Al-Khudri beliau adalah sahabat Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, terkenal dengan kunyahnya dan namanya adalah Sa'ad. Nama bapaknya Sa'ad bin Malik bin Sinan. Namanya adalah Sa'ad. Bapaknya yaitu Malik. Jadi Sa'ad bin Malik ibnu Sinan Al-Khudri. Dan beliau termasuk dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang banyak meriwayatkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sudah kita sebutkan bahwasanya beliau meriwayatkan hadis sekitar 1170 hadis. Ini menunjukkan banyaknya hadis yang beliau riwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau termasuk sahabat Nabi yang masuk Islam tatkala masih kecil. Sahabat Nabi yang masuk Islam tatkala masih kecil. Bapaknya yaitu Sa'ad bin Malik bin Sinan wafat dan mati syahid di peperangan Uhud. Wafat dan mati syahid di peperangan Uhud. Dan Abu Sa'id Al-Khudri baru diperbolehkan untuk ikut berperang pada peperangan Khandaq. Dan beliau wafat pada tahun 74 Hijriah. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu wafat pada tahun 74 Hijriah. Dan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada riwayat menarik tentang Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, yaitu disebutkan di dalam Siyar Alamin Nubala, kitab Siyar Alamin Nubala, ini kitab sejarah yang ditulis oleh Imam Adz-Dzahabi. Saya bacakan dari Ismail bin Ayyash, beliau bercerita, Amba'ana Uqail ibn Mudrik yarfa'uhu ila Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qal. Dari Ismail bin Ayyash, beliau bercerita, Uqail bin Mudrik bercerita, ceritanya ini sampai sanadnya kepada Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri berkata, "Alaika bi taqwallah fa innahu ra'su kulli syai." Ini adalah wasiat dari Abu Sa'id Al-Khudri. Hendaknya engkau bertakwa kepada Allah, sesungguhnya takwa adalah kepala, puncak segala sesuatu. "Wa 'alaika bil jihad fa innahu rahbaniyatul Islam." Hendaknya kaum berjihad di jalan Allah, sesungguhnya itu adalah cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang paling dekat di dalam agama Islam. "Wa 'alaika bi dzikrillahi wa tilawatil Quran." Lihat, ini pesan-pesan dari Abu Sa'id Al-Khudri. Takwa, jihad, berzikir kepada Allah dan membaca Al-Qur'an. Kenapa berzikir dan membaca Al-Qur'an? Kalau tadi jihad adalah rahbaniyatul Islam, cara mendekatkan diri paling dekat kepada Allah dalam Islam. Kemudian Abu Sa'id berkata, "Wa 'alaika bi dzikrillah wa tilawatil Qur'an." Hendaknya kamu berzikir kepada Allah dan membaca Al-Qur'an. "Fa innahu ruhuka fi ahli sama." Sesungguhnya dia adalah kedudukanmu di tengah-tengah penduduk langit nantinya. Ya, zikir kita, bacaan Al-Qur'an kita akan menjadi penyebab kita mempunyai kedudukan di tengah penduduk langit, yaitu di tengah para malaikat. "Wa dzikruka fi ahli al-ard." Dan dengan zikirmu maka penduduk langit pun akan mengingatmu. Penduduk bumi pun akan mengingatmu. "Wa 'alaika bis-samti illa fi haq." Ini benar. Dan hendaknya engkau diam kecuali dalam kebenaran. "Fa innahu taghlibu syaitan." Sesungguhnya diam itu akan mengalahkan godaan syaitan. Biasakan ini, Pak. Kita mari membiasakan bersama-sama. "Alaika bis-samti fa innahu taghlibul haq." "Fa innahu illa fi haq fa innaka taghlibu asy-syaitan." Hendaknya kamu berdiam, tidak berbicara kecuali dalam kebenaran. Sesungguhnya dia akan mengalahkan syaitan. Ini beberapa hal yang menunjukkan bahwasanya Abu Sa'id Al-Khudri mempunyai ilmu yang tinggi karena wasiat-wasiat beliau yang sangat mulia. Kemudian poin kedua makna dari hadis ini. Di sini disebutkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda." Ingat, kata-kata "aku mendengar" itu menunjukkan kekuatan hadis. Kekuatan hadis. Kenapa? Karena sami'tu itu beda dengan haddatsana atau akhbarana atau amba'ana. Sami'tu artinya aku telah mendengar. Beda dengan kami telah mendapatkan riwayat, kami telah diberitahukan, kami telah dikabarkan. Beda. Sami'tu ini adalah salah satu lafaz dalam periwayatan hadis yang kuat. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi menunjukkan kekuatan hadis yang dimiliki oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau langsung mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan mendapat kabar. Jadi ada orang kadang-kadang dapat hadis itu, dia dapat hadis dari seseorang. Seseorang ini yang mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tapi ini enggak. Abu Sa'id radhiyallahu anhu mengatakan, aku telah mendengar. Ini langsung beliau berarti mendengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam ilmu hadis, semakin sedikit mata rantai ilmu hadis atau mata rantai perawi hadis, semakin kuat beritanya, semakin kuat hadisnya. Sama kita juga. Misalkan kita dapat kabar si fulan meninggal. Dari siapa? Dari orang yang langsung melihat kejadiannya. Wah, ini lebih kuat dibandingkan sudah dapat kabar dari 3 orang, 4 orang, 5 orang, ya, kabar-kabar tersebut. Bisa dipahami? Ilmu hadis seperti itu. Ya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan kenapa saya jelaskan tadi sami'tu itu adalah lafaz dalam meriwayatkan hadis atau dalam periwayatan hadis yang kuat, agar kita semakin mantap dalam hati. Hadis ini enggak sembarangan. Hadis ini memang benar-benar kuat didengar oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu langsung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada salat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ilmu usul fikih, kata-kata tidak ada itu namanya peniadaan, atau dalam bahasa Arabnya penafian. Peniadaan, ya, kata-kata la salata itu namanya peniadaan, atau dalam bahasa Arabnya penafian. Saya tidak tahu kalau nafi itu masuk dalam kamus besar bahasa Indonesia enggak, sebentar. Ya, nafi. Iya, masuk. Penafian artinya penolakan. Ya. Kamus besar bahasa Indonesia itu. Yang jelas, kalau ada la nanti saya akan tulis. Kemudian setelah itu la salata misalkan. Tidak ada salat. Itu maknanya adalah peniadaan, atau dalam bahasa Arabnya apa? Penafian. Dan para ikhwah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, peniadaan itu dibagi menjadi 3. Ya. Lam yang artinya an-nafyu, bahasa Indonesianya peniadaan. Di dalam ayat-ayat Al-Qur'an, hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu peniadaan zat gitu ya tulisannya. Peniadaan zat atau sesuatu. Yang kedua, peniadaan sah atau kesahan. Yang ketiga, peniadaan kamal atau kesempurnaan. Contoh sekarang, peniadaan zat. Kalau kita ucapkan la khaliqa illallah. Adzan Isya ini. Baik, adzan dulu. Salam. Ya, kita lanjutkan. Perhatikan. Ketika kita berbicara la, ya, meskipun dalam ilmu nahwu atau dalam bahasa Arab, la itu nanti macam-macam, tapi kita akan bicarakan la itu untuk peniadaan dulu. Tidak ada. Ya. Karena hadisnya berbunyi begini. Hadis kita itu kan berbunyi la salata. Lihat ada la-nya. La salata. Nah, ini yang kita bicarakan sekarang. Kenapa saya masuk ke dalam masalah ini? Lam di sini bagaimana fungsinya? Ya. Nah, sekarang coba perhatikan, la itu adalah untuk peniadaan. Peniadaan dibagi menjadi tiga. Selalu di dalam ayat Al-Quran, hadis Rasul, dalam pembicaraan agama Islam, peniadaan dibagi menjadi tiga. Peniadaan zat, peniadaan sesuatu. Peniadaan sah, kesahan sesuatu. Atau kesempurnaan sesuatu. Contoh misalkan peniadaan zat. Ketika ada orang mengucapkan, la la khaliqa illallah. Tidak ada pencipta kecuali Allah. Saya bertanya, ada pencipta selain Allah? Enggak ada. Itu hampir seluruh manusia mengakuinya. Hanya orang-orang yang mutakabbir, yang menyombongkan dirinya, yang tidak mengakuinya. Nah, ini menunjukkan peniadaan di sini adalah peniadaan zat. Artinya tidak ada sesuatu pun yang mencipta kecuali Allah. Tidak ada pencipta kecuali Allah. Tidak ada. Nah, nanti ketika kita berbicara tidak ada sholat, ini masuk mana? Apakah tidak ada sholatnya? Tidak ada sesuatu yang disebut sholatnya? Ya? Ataukah kesahannya? Tidak ada sholat yang sah? Atau tidak ada sholat yang sempurna? Nanti kita lihat. Yang kedua, contohnya misalkan, la sholata bi ghairi tuhur. Tidak sah sholat. La salata bi ghairi tuhur. Tidak sah salat tanpa wudu. Ini contoh. Ini berarti peniadaan kesahan, artinya tidak sah. Kalau kita terjemahkan la salata, tidak ada salat tanpa wudu. Nah, tidak ada salat di sini maksudnya apa? Tidak ada salat yang sah. Ya. Kenapa kita tidak masukkan ke sini? Kan tidak ada juga. Tidak ada sholat tanpa wudu. Kenapa kita tidak masukkan kepada tidak ada sesuatu, tidak ada zat sholatnya tanpa wudu? Kenapa? Ada perbuatannya. Orang yang sholat tanpa wudu ada. Paham bedanya? Ya. Kalau ada enggak, bisa enggak orang sholat tanpa wudu? Bisa enggak? Bisa, ada. Nah, makanya kita, ya, memasukkan tidak ada sholat tanpa wudu di sini maksudnya tidak ada sholat yang sah. Karena sholat tanpa wudu bisa saja orang mengerjakannya. Seperti misalkan para dukun ketika ingin mendapatkan ilmu, dia sengaja sholat tanpa wudu untuk menghinakan perihal sholat. Maka sholatnya ada. Ada gak sholatnya? Praktek sholatnya ada gak? Ada. Nah, berarti gak masuk ke sini, masuknya ke sini. Taib. Contoh yang ini, la salata, tidak ada salat bihadrati ta'am. Ya, bihadrati ta'am. Wala huwa yudafi'uhul akhbasan. Artinya, tidak ada sholat tatkala makanan dihidangkan. Dan tidak ada sholat ketika menahan dua kotoran. Kencing atau buang air besar. Nah, kata-kata tidak ada sholat ini. Apakah tidak ada sesuatu sholatnya? Hah? Ada enggak? Ada. Apakah tidak sah? Sah. Apakah tidak sempurna? Nah ini, berarti tidak ada sholat yang sempurna. Kalau hidangan kalau makanan dihidangkan atau kalau lagi kebelet, ya lagi sholat, ya nahan-nahan, Salatnya sah, tapi tidak sempurna. Sama ketika Allah Rasulullah SAW berfirman, Rasulullah SAW bersabda, la imana liman la amanatalah. Tidak ada iman bagi siapa yang tidak mempunyai amanah. Nah, masuk mana ini? Tidak ada iman. Siapa yang tidak amanah? Masuk zat, atau sah, atau kamal? Hah? Imannya ada gak? Ada berarti. Gak kafir dia. Kalau gak amanah gak kafir. Sah gak imannya masih? Ya, orang yang korupsi gak amanah itu. Orang yang curi gak amanah itu. Orang yang sah masih imannya. Sempurna gak? Nah, ini masuk ke sini berarti. Paham sekarang? Jadi peniadaan itu ada tiga macam. Peniadaan zat, peniadaan sah, peniadaan kamal. Nah, kita tahunya dari mana Ustaz ini? Ketika hadis Rasul, la salata ba'da tulu'i syamsi hatta ba'da la salata ba'da subhi hatta tatlu'i syams. Tidak ada salat. Tidak ada salat setelah salat subuh sampai terbit matahari. Kenapa kita masukkan ke sini, Ustaz? Tidak kita masukkan ke sini atau ke sini? Bagaimana mengetahuinya? Catat baik-baik. Mengetahuinya, asal hukum peniadaan adalah ini. Sah. Asal hukum peniadaan adalah peniadaan kesahan. Asal hukum peniadaan adalah peniadaan kesahan. Jika ada dalil, baru peniadaan kesempurnaan. Nah, itu dia. Asal hukum peniadaan adalah peniadaan kesahan. Jika ada dalil, baru peniadaan kesempurnaan atau kamal. Maka ketika kita katakan, di sini disebutkan dalam hadis, tidak ada sholat setelah sholat subuh sampai matahari terbit. Kita katakan itu adalah tidak ada sholat sah setelah sholat subuh. Kenapa? Karena itu asalnya. Sebelum kita menyimpang kepada asalnya, pegang dulu asalnya. Kecuali kalau ada dalil. Dan tidak ada dalil yang meringankan ini, bahwa sholat setelah sholat subuh gak sah. Nah, ini perhatian kepada yang datang ke Masjid Nabawi di Raudhah, datangnya setelah sholat subuh atau bisa masuk Raudhah setelah sholat subuh, itu gak ada sholat setelah sholat subuh. Ya, berarti dia cuma dapat berdoa. Beda dengan Masjidil Haram, nanti ada pengecualian. Masjidil Haram dalam hadis riwayat Imam Hakim, ya bani Abdi Manaf, la tamna'u ahadan tawfa bil baiti aw salla fi ayyi sa'atin min naharin aw lail. Wahai bani Abdi Manaf, jangan engkau larang seorang pun untuk tawaf dan salat di malam di siang dan malam hari di Masjidil Haram ini. Nah, ini pengecualian. Tapi Masjid Nabawi masih sama hukumnya seperti Masjid Imam Syafi'i, bahwa setelah sholat subuh tidak ada sholat. Taib. Ingat baik-baik itu ya. Lam di sini maksudnya adalah peniadaan atau disebut dengan lan nafiyah. Lan nafiyah atau lan nafi. Peniadaan. Taib, kita lanjutkan. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada salat setelah salat subuh. Ah, ini terjemahannya, Pak. Coba perhatikan bahasa Arabnya. Lihat. Ya, meskipun ada yang belum bisa membaca Arab, lihat saya baca bahasa Arabnya. La salata ba'da subhi. Kalau kita terjemahkan, tidak ada sholat setelah subuh. Hatta tatlu asyams. Ya, lihat. Yang saya permasalahkan adalah terjemahannya. Tidak ada sholat setelah aturan apa? subuh tanpa kata-kata apa? Sholat. Ya, tanpa kata-kata sholat. Ada yang enggak memegang buku? Belum dapat, Mas. Belum. Baru ya. Siapa yang belum punya kitab? Saya mau nodong orang-orang kaya di sini. Hah? Angkat tangan, enggak usah malu-malu. 1, 2, 3. Angkat tangan, 4. Ibu-ibu berapa orang? Ada juga? Ada juga, Bu? Banyak. Ya. Kenapa hanya Bapak ada? Ya. Kita baca kitab ya, Bapak Ibu, bukan ceramah. Makanya saya konsen sekali untuk pian-pian mempunyai kitab. Insya Allah minggu depan sudah ada. Qul amin. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, tidak ada sholat setelah subuh. Terjemahannya semestinya seperti itu. Ya, nah, yang jadi permasalahan sekarang, tapi terjemahan ini benar, yaitu yang diinginkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terjemahan letter-nya sebenarnya seperti itu. Tidak ada sholat setelah subuh. Bapak, yang Bapak maksud setelah subuh di sini, kalau ada orang mengatakan, "Ustaz, kalau begitu orang yang terlambat bangun subuh enggak usah subuh lagi." Karena hadisnya begitu, tidak ada sholat setelah subuh. Betul enggak? Atau ada orang yang berpendapat, "Ustaz, saya terlambat pergi ke masjid, akhirnya saya sholat di rumah, maka saya langsung sholat subuh tanpa 2 rakaat sebelum subuh." Loh, kenapa? Karena hadisnya berbunyi, tidak ada sholat setelah subuh. Maka, wallahu'alam, Bapak Ibu saudara-saudari, terjemahan yang benar adalah tidak ada sholat setelah sholat subuh. Lihat riwayat selanjutnya, lihat di dalam hadis yang sama, di barisan terakhir, sedangkan lafadz Muslim, dapat itu? Sedangkan lafadz Muslim adalah tidak ada sholat setelah sholat fajar. Ada kata-kata sholatnya. Nah, ini faedahnya apa? Bahwa kalau ada orang ketinggalan sholat subuh, mungkin kecapean, ketiduran, dan semisalnya, dia tidak sengaja, sebagaimana yang terjadi pada Rasulullah SAW, maka yang dia kerjakan adalah azan, kemudian sholat 2 rakaat sebelum subuh, lalu iqamah, lalu sholat subuh 2 rakaat. Loh, bukankah dilarang tidak ada sholat setelah subuh? Subuh sudah di masjid. Maka berarti yang ada adalah hanya 2 rakaat subuh saja. 2 rakaat sebelum subuh enggak boleh. Maka kita katakan yang dimaksud dengan tidak ada sholat setelah subuh di sini maksudnya tidak ada sholat setelah sholat subuh. Paham ya? Makanya di sini faedahnya penulis menyebutkan riwayat Muslim. Nah itu. Ya, beliau mengatakan sedang lafadz Muslim adalah tidak ada sholat setelah sholat fajar. Lihat lafadz dia di atasnya. La sholata. Saya tulis aja deh, biar bisa membedakan. Betul enggak yang saya tulis ini, kita akan tahu bedanya. Ya, lihat di dalam lafadz yang pertama, bagaimana? La sholata ba'da subhi. Ya. Nah, di sini enggak ada lafaz salat. Nih, ini enggak ada lafaz salat sini. Betul? Kalau kita terjemahkan tidak ada salat setelah subuh. Kalau orang memahami ini begini saja hadisnya, oh berarti kalau sudah masuk waktu subuh, kalau dia terlambat enggak usah sholat. Atau kalau dia terlambat, maka dia tidak usah sholat qobliyah. Kenapa? Karena waktu subuhnya sudah lewat. Nah, tetapi lihat, di dalam lafaz riwayat Muslim, penulis menyebutkan, la sholata. Habis itu, ba'da sholat. Ada kata-kata apa? Sholat. Ba'da sholatil fajri. Nah, yang menjadi ukuran sekarang, nah ini yang saya tuju. Yang menjadi ukuran waktu subuhnya atau sholat subuhnya? Sholat subuhnya. Enggak ada sholat setelah sholat subuh. Bukan tidak ada sholat setelah waktu subuh. Beda dua hal ini, beda. Paham ya? Para ikhwah? Nah, ini bapak ibu, saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga, pentingnya lafaz ini adalah untuk kita bisa mengerjakan sholat-sholat yang mungkin ketinggalan tanpa kita sengaja. Misalkan, ketika dia sholat subuh, kemudian setelah selesai salam, dia ingat sholat isya, tadi malam saya sholatnya dalam keadaan berhadas. Ingatnya pas subuh. Sebelum isya mohon maaf bekantut. Ya. Ingatnya pas subuh. Ah kayaknya. Apa, bukan kayaknya. Saya batal. Maka menurut hadis ini, tidak ada sholat setelah sholat subuh. Maka yang dimaksud tidak ada sholat setelah sholat subuh ada sholat sunnah. Adapun sholat wajib yang mungkin karena satu dan lain hal dia mengerjakannya keliru, maka dia boleh mengerjakannya lagi. Meskipun setelah sholat subuh. Bisa dipahami ya? Itu fungsinya kata-kata sholat. Makanya penulis lihat di dalamnya, beliau menyebutkan riwayat Muslim itu enggak sembarangan menyebutkan di situ. Ada faedahnya. Ya, ada faedahnya riwayat Muslim, ada faedahnya. Yaitu yang menjadi ukuran adalah salatnya bukan waktunya. Paham sampai sini, Pak? Baik, alhamdulillah. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Di sini disebutkan tidak, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada salat setelah salat subuh. Berarti terjemahannya sudah benar. Cuma kalau kita lihat terjemahan asli Arab aslinya enggak benar. Yang benar adalah tidak ada salat setelah subuh, enggak ada salatnya. Tetapi yang dimaksud subuh di sini apa? Salat subuh. Jadi benar, mungkin Bapak kasih tanda kurung begitu. Ya. Sampai matahari terbit. Nah, ini kata-kata sampai matahari terbit. Para ikhwah, bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, timbul pertanyaan di sini. Sampai matahari terbit, berarti setelah matahari terbit boleh sholat. Apakah itu yang dituju? Ataukah ditinggikan dulu mataharinya? Nah, catat Pak, maksud sampai matahari terbit adalah sampai matahari tinggi terbitnya. Nah, begitu. Ya. Sampai matahari tinggi terbitnya. Karena di sana ada penjelasan dalam beberapa hadis riwayat Bukhari, hatta tartafi'ash shamsu. Sampai matahari tinggi. Lihat Pak gambar. Saya ini tidak ahli menggambar, tapi mudah-mudahan bisa dimaklumi. Ya. Begini terbit enggak? Terbit kan? Ya, ini terbit. Kalau di sini mataharinya, ini berarti apa? Terbit apa tinggi? Tinggi. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, Kalau kita memakai hanya lafaz hatta tatlu asyams, ini tulur. Ini namanya tulur. Sampai terbit. Tapi yang diinginkan bukan itu. Karena kalau sudah terbit kemudian kita sholat, sama saja berarti kita seakan-akan menyerupai orang-orang yang menyembah matahari. Itu dilarang. Tapi yang dimaksud adalah sampai tinggi matahari terbitnya. Makanya disebutkan dalam riwayat Bukhari, hatta tartafi' asyams. Makanya saya katakan, catat di situ, yang dimaksud dengan matahari terbit adalah tinggi terbitnya. Tinggi terbitnya ini berapa? Nah, ini jadi masalah lain lagi. Ustaz, susah banget belajar Bulughul Maram. Ya. Tinggi terbitnya berapa? Maka dalam riwayat lain, yaitu hadis riwayat Imam At-Tabarani dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir, kemudian di dalam kitab Musannaf Abdul Razzaq, bahwa disebutkan hatta tartafi'a qidarumhin, sampai tinggi matahari terbitnya sekitar satu tombak. Rumh itu tombak. Nah, permasalahan lain lagi, tombak itu bermacam-macam. Nah, ayo Pian. Hah? Tombak itu bermacam-macam. Ada tombak yang panjang, ada tombak yang pendek. Maka para ulama berbeda pendapat, panjangnya tombak itu berapa? Ada yang mengatakan 3 hasta. Ada yang mengatakan 6 hasta. Ya. Wallahu alam. Kalau kita, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ukur dengan meter, maka ada yang mengatakan 1 meter. Ada yang mengatakan 2 meter. Ada yang mengatakan 3 meter. Itu kalau diukur dengan meter. Ustaz, meter susah. Kita ngukur mataharinya susah. Gimana? Maka, akhirnya para ulama mengambil kemudahan lagi. Mencari kemudahan lagi dengan mengukur dengan waktu. Berapa menit? Nah, ada yang mengatakan bahwa satu rumah, satu tombak itu 12 menit. Digenapkan menjadi 15 menit. Berarti dari mulai terbit sampai tinggi sekitar berapa? 15-an menit. Bukan pas, 15-an menit. Berarti sudah kita dapati di sini, tidak ada sholat setelah sholat subuh sampai matahari terbit. Maksudnya adalah sampai matahari tinggi terbitnya. Berapa itu? Ya, hitung dulu dari pertama, sepanjang satu tombak sama dengan 3 atau 6 hasta. Sama dengan, catat itu, ya, semeter, 2 meter, 3 meter. Sama dengan 12 sampai 15 menit. Nah, begitu. Ya, ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dipahami sampai sini? Kita lanjutkan. Dan tidak ada sholat setelah sholat asar. Ingat, kata-kata tidak ada masih. Tidak ada apa maksudnya di sini? Penafian apa? Sah. Penafian sah. Tidak ada sholat yang sah setelah sholat asar. Ingat, ini pun asar ini bukan waktunya. Akan tetapi apa? Sholatnya. Saya ingin bertanya, ingin menguji saja, ingin mengulang saja, bukan menguji, mengulang saja. Kenapa kita katakan bukan waktunya, tetapi yang dimaksud adalah sholatnya? Apa fungsinya? Apa faedahnya? Siapa yang bisa menjelaskan? Agar saya tahu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian bisa memahami. Apa tadi? Kenapa kita katakan tidak ada sholat yang sah setelah subuh? Subuh di sini bukan waktu subuh, tetapi sholat subuh. Sama, asar bukan waktu asar, tetapi sholat asar. Apa maksudnya, Pak? Silakan, Pak. Nah, itu faedah dari kita menentukan bahwa yang dimaksud bukan waktu subuh, bukan waktu asar, tetapi apa? Sholat subuh atau sholat asar. Karena ketika ada orang yang belum sholat subuh, tetapi sudah masuk waktunya, maka masih boleh dia mengerjakan sholat seperti sholat qabliyah subuh atau sholat qabliyah asar, meskipun sudah masuk waktunya. Karena yang menjadi ukuran apa? Sholatnya, bukan waktu asarnya atau waktu subuhnya. Sampai matahari terbenam. Sampai matahari terbenam. Muttafaqun alaih. Muttafaq alaih ini artinya apa? Diriwayatkan secara sepakat oleh Imam Bukhari dan Muslim. Sedangkan dalam lafaz Muslim disebutkan tidak ada sholat setelah sholat fajar. Ingat, apa fungsi Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan riwayat Muslim? Ingat, Pak. Al-Hafidz Ibnu Hajar seorang ahli fikih. Beliau ketika menyebutkan riwayat Muslim enggak, maksudnya enggak iseng gitu loh. Ini ada riwayat Muslim. Enggak, tapi ada faedahnya. Maka beliau sebutkan riwayat Muslimnya. La salata ba'da salatil fajr. Tidak ada salat setelah salat. Kata-kata salat ini tadi yang kita jelaskan. Fungsinya itu. Nah, ini menunjukkan pula bahwa sholat subuh nama lainnya adalah fajar. Nama lain dari sholat subuh adalah sholat fajar. Dan ini menyanggah pendapat sebagian orang bahwasanya sholat fajar beda dengan sholat subuh. Enggak, sholat subuh ya sholat fajar. Saya sering sekali ditanya, Ustaz, sholat subuh, sholat fajar itu waktunya bila? Pas subuh. Iya, karena ada sebagian mengatakan bahwasanya yang dimaksud ketika Rasul SAW bersabda, raka'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum fajar. Jadi itu hadisnya disebutkan apa? Fajar. Lebih baik daripada dunia seisinya. Nah, ini fajar ini pabila? Maka kita katakan fajar itu yaitu apa? Subuh. Nah, itu garis bawahi, Pak. Sholat fajar adalah sholat subuh. Nama lain dari sholat subuh adalah sholat fajar. Wallahu a'lam. Baik, poin ketiga, derajat hadis ini. Hadis ini sahih, tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sekarang ambil pelajaran dari hadis ini. Poin keempat, hukum dan pelajaran dari hadis ini. Yang pertama, hadis ini menunjukkan larangan tentang sholat setelah sholat subuh. Ya, tentang larangan setelah sholat subuh. Tentang larangan sholat setelah sholat subuh. Yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa larangan berlaku sampai tinggi matahari sekitar ukuran tombak. Larangan berlaku sampai sekitar tinggi matahari seukuran tombak atau 6 hasta atau 6 meter, berapa? 3 meter atau 15 menit. Larangan sholat setelah sholat subuh berlaku sampai tinggi matahari, sekitar 1 tombak atau 6 hasta atau 3 meter atau 15 menit. Taib. Pelajaran selanjutnya. Afwan. Dan ini pendapatnya jumhur dari mazhab Hanafi, Maliki, Hambali, dan kebanyakan mazhab Syafi'i. Berarti ada dari mazhab Syafi'i yang tidak sependapat dengan ini. Dan ini pendapatnya jumhur mazhab Hanafi, Maliki, Hambali, dan kebanyakan mazhab Syafi'i. Apa maksudnya pendapat jumhur ini? Yaitu bahwa tidak sah sholat sampai tinggi matahari. Nah, sebagian ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud tidak sah sholat adalah sampai terbitnya saja. Kalau sudah terbit, maka boleh sholat langsung. Nah, itu pendapat keduanya. Tetapi yang kita kuatkan adalah pendapat jumhur dalam hal ini. Bahwasanya tidak sah sholat setelah sholat subuh sampai tinggi matahari. Jadi tinggi matahari di sini maksudnya adalah sampai ukuran sekitar 15-an menit. Ya, ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Baik. Pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini juga adalah bahwa hikmah dilarangnya sholat setelah sholat subuh. Hikmah dilarangnya sholat setelah sholat subuh. Dikhawatirkan akan menyerupai penyembah matahari. Nah, ini hikmahnya. Dikhawatirkan akan menyerupai penyembah matahari. Sudah dicatat, lihat saya. Timbul pertanyaan, Ustadz, setelah sholat subuh kenapa dilarang? Setelah sholat subuh langsung, itu kan belum matahari terbit. Kalau seandainya kita katakan tadi hikmah dilarangnya sholat setelah subuh adalah karena dikhawatirkan apa? Menyerupai penyembah matahari. Pertanyaan timbul, Ustadz, kita kalau setelah sholat subuh sholat kan tidak menyembah matahari karena mataharinya belum terbit. Nah, gimana bapak jawabnya? Paham pertanyaannya? Pertanyaan dulu, paham nggak? Hah? Kenapa setelah sholat, bapak lihat nanti sholat subuh, coba subuhan di masjid ya, atau di masjid Imam Syafi'i. Lihat, setelah sholat subuh masih gelap, nggak ada matahari terbit. Terbitnya nanti 6:30 begitu. Nah, kenapa setelah sholat subuh langsung dilarang? Nah, mohon, siapa yang bisa menjawab? Karena nggak ada. Karena meskipun larangannya adalah dikhawatirkan karena menyerupai penyembah matahari, maka seluruh sarana yang menghantarkan ke sana diharamkan. Paham ya? Sholat setelah sholat subuh itu merupakan apa? Sah. Sarana nantinya akan menyerupai penyembah matahari. Maka tetap dilarang sholat setelah sholat subuh. Nah, ini yang sering disebut oleh para ulama sebuah kaedah. Al-wasail laha hukmul maqasid. Sarana mempunyai hukum seperti hukum tujuan. Kalau tujuannya haram, maka seluruh sarana yang menghantarkannya haram. Sholat setelah sholat subuh haram. Dan tidak sah dikhawatirkan penyembah, menyerupai penyembah matahari. Maka meskipun setelah sholat subuh langsung belum terbit matahari, tetap diharamkan. Kenapa? Karena ditakutkan menjadi sarana. Ustaz, apa yang dicatat? Catat, silakan. Dan terlarangnya sholat setelah sholat subuh langsung karena dia merupakan sarana. Dan terlarangnya sholat setelah sholat subuh langsung karena dia merupakan sarana yang bisa menghantarkan kepada penyerupaan terhadap penyembah matahari. Karena dia merupakan sarana yang bisa menghantarkan kepada penyerupaan penyembah matahari. Ya. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Timbul pertanyaan lagi. Sudah tadi ditulis ya. Timbul pertanyaan lagi. Ustaz, kenapa dilarang menyembah matahari? Hah? Karena disebutkan dalam hadis. Pertanyaan begini. Kenapa dilarang sholat pas terbit matahari? Karena disebutkan dalam hadis, anna syamsa tatlu'u baina qarnai syaitan. Matahari itu terbit di antara dua tanduknya syaitan. Nah, catat Pak. Kenapa dilarang sholat pas terbit matahari? Kenapa dilarang sholat pas terbit matahari? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, matahari terbit di antara dua tanduknya syaitan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bukhari. Hadis riwayat Bukhari dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Baik. Ini kalau maghrib sudah agak siangan, kita berhenti jam berapa? Takutnya saya terlalu lama. Jam berapa biasanya? Hah? 8:30 berhenti. Baik. Biar tidak terlalu lama, kita masuk kepada pertanyaan. Betul? Ya. Karena takutnya terlalu lama. Nah. Silahkan. Ada jika ada yang ingin bertanya, kita cukupkan dulu ini sampai di sini ya, sampai di sini bahwa itulah salah satu hadis yang menunjukkan waktu-waktu terlarang tatkala sholat, dan pertemuan ini adalah penyempurna daripada pertemuan sebelumnya, penyempurna daripada pertemuan sebelumnya. Nanti pada hadis yang ke-176 kita akan masih membaca waktu-waktu yang terlarang tatkala sholat, dan perlu diperhatikan. Penulis Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah, beliau sangat baik dalam menyusun hadis-hadis ini. Jadi setelah beliau menyebutkan waktu-waktu yang diperbolehkan sholat, beliau setelah itu menyebutkan hadis-hadis yang menyebutkan waktu-waktu yang dilarang untuk sholat. Dan itu tidak mudah ya. Jadi benar-benar harus penelitian sehingga hadis ini cocok diletakkan di sini, hadis ini tidak cocok dan semisalnya. Tafadhol, silahkan jika ada yang ingin bertanya sebelum kita sholat isya. Nah. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Cuman pengetahuan aja Ustaz, itu kalau sunrise, terbit matahari itu terbit di antara dua tanduknya setan. Kalau sunset gimana Ustaz? Sama juga gak? Iya. Iya. Ada hadis Rasulullah SAW juga menyebutkan tentang sunset. Terbenamnya matahari juga terbenam di antara dua tanduk syaitan. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang sifat salatnya orang munafik. Tilka salatul munafik, tilka salatul munafik, tilka salatul munafik. Itulah salatnya orang munafik, itulah salatnya orang munafik, itulah salatnya orang munafik. Yajlisu yarqubu syamsa hatta idza gharabat baina qarnai syaitan. Mereka duduk waktu masuk waktu asar, mereka duduk nunggu matahari. Ketika matahari terbenam di antara dua tanduk syaitan. Nah, sama. Ya, sama. Wallahu a'lam. Baru mereka qama fa naqara arba'an la yadhkuruna Allah illa qalil. Lalu mereka bangun salat, kemudian salatnya dengan cepat seperti burung mematuk makannya, ya, dan tidak menyebut di dalam salatnya kecuali nama Allah sedikit saja. Wallahu a'lam. Nah, ada yang lain? Silakan. Terima kasih Ustaz, mau tanya mungkin di luar tema sedikit tapi silah, masih ada hubungannya. Di saat kita sedang sahur itu setelah mendengarkan azan, apa yang ada di mulut harus dihabiskan dan apa yang ada di tangan harus dihabiskan. Itu apakah yang saat Allahu Akbar pertama atau sampai la ilaha illallah sampai harus dihabiskan? Terima kasih. Pian hendaknya mana? Ya. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, kenapa saya katakan seperti itu? Karena jumhur ulama mengatakan waqulu, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185, 186 sampai 187. Waqulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah. Artinya sahur itu makan. Sampai kapan? Sampai terang benang putih dari benang hitam. Maksudnya sampai azan. Nah, di sini jumhur mengatakan bahwa waktu makan sahur itu sampai azan. Tatkala azan Allahu Akbar, apa yang ada di tangan dilepas, apa yang ada di mulut dikeluarkan. Ini pendapat jumhur. Ada lagi hadis yang menurut para ulama hadis, hadis ini sahih, hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza adzana al-muadzinu," jika azan dikumandangkan oleh seorang muadzin, "wa at-ta'amu fi yadihi," dan makanan di tangannya, "fala yadh'ahu hatta yaqdhi hajatahu minhu," maka jangan dia lepaskan makanan tersebut sampai dia selesai dari hajatnya terhadap makanan tersebut. Hadis ini sahih. Wallahu alam, Bapak Ibu saudara-saudari, berdasar hadis ini, apabila seseorang sedang sahur kemudian dikumandangkan azan, maka dia boleh, bukan wajib, boleh untuk memakannya dan menyelesaikan makanan apa yang ada di tangan. Jangan nambah. Ya. Nah, itu apa yang ada di tangan. Nah, menyelesaikannya sampai kapan? Sampai dia selesai. Ya, demikian. Wallahu a'lam. Nah, silakan. Kenapa demikian, Pak? Kenapa kok boleh? Berdasar hadis tadi, kemudian berdasar juga al-aslu baqa makan ala makan. Asal hukum sesuatu adalah tetap. Ketika kita makannya sebelum azan, maka itu sudah dianggap sebelum azan. Wallahu a'lam. Tafadhal. Bismillah. Berkenaan dengan penafian tadi Ustaz. Ya. Ada hadis, ulun teringat sebuah hadis tapi tadi tidak ketemu di kitab kita. Kalaulah hadis ini sahih, jadi mohon bagaimana penjelasannya juga. Hadisnya kurang lebih idza uqimatish shalah fala shalata ilal maktubah. Ya. Apabila telah dilaksanakan iqamah, maka tidak ada salat kecuali salat yang wajib gitu. Ya. Nah, mohon penjelasannya juga terkait dengan penafian ini, Ustaz. Jazakallah. Iya. Hadisnya riwayat Tirmidzi, Mas. Sahih. Jika diiqamahkan salat, maka tidak ada salat. Lihat, ini juga penafian. Tidak ada salat kecuali salat wajib. Lam di sini, Mas, maksudnya adalah lamun nahi. Bukan lamun nafi. Jadi dia peniadaan lafadznya, redaksinya lafadznya adalah peniadaan, tetapi tujuannya adalah larangan. Maka tidak boleh sholat, gitu loh maksudnya. Tidak boleh sholat kecuali sholat, sholat apa? Wajib. Jadi kalau seandainya ada orang sudah qomat, imam sudah di depan, kemudian sholat dimulai, ya, dia datang. Wah, pas datang pas subuh. Sholat subuh ceritanya. Saya belum sholat 2 rakaat sebelum subuh. Sholat dulu dia. 2 rakaat sebelum subuh. Nah, ini yang gak boleh. Itu yang tidak diperbolehkan. Langsung dia masuk, ya. Ustaz, 2 rakaat sebelum subuhnya bagaimana? Ya nasibmu. Karena terlambat. Nah, tetapi pun itu pun ada solusi nantinya, yaitu setelah sholat subuh langsung, ataupun diqadha antara waktu setelah terbit tinggi matahari antara waktu itu dengan zuhur, boleh dikerjakan. Ya, begitu ya. Jadi maksudnya itu tidak ada sholat, di situ maksudnya larangan. Jangan sholat setelah iqamah, kecuali mengerjakan sholat berjamaah bersama imam. Dan kalau diperhatikan di masjid Al-Haram, Masjid Nabawi, banyak pak yang melakukan seperti ini. Dan ini mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi itu, mereka sholat 2 rakaat sebelum subuh itu wajib hukumnya. Makanya imam, sering kita dapat itu di masjid-masjid kampung-kampung di kota Madinah. Mereka itu, imam sudah sholat, sudah rakaat pertama, mereka masbuk. Tetap mereka sholat 2 rakaat sebelum subuh. Jadi lebih mendahulukan 2 rakaat sebelum subuh daripada ikut berjamaah. Meskipun imamnya salam, meskipun. Ya, nah itu mazhab Hanafi, wallahu a'lam. Nah, sila. Ibu-ibu sebentar, ibu-ibu ada pertanyaan? Tidak ada, sudah. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Saya menanyakan tentang satu tombak itu, Ustaz. Ya. Tadi kurang lebih 12 sampai 15 menitan setelah terbit. Kalau mau hitung mudahnya, karena di sini kan tidak ada waktu terbit. Kalau ditarik dari waktu subuh, kira-kiranya berapa menit gitu, Ustaz? Sama satu lagi. Ya. Yang bar itu dulu, Ustaz, lupa. Ya. Kira-kiranya berapa menit? Maka ada pernah yang menghitung di Masjid Nabawi, kira-kiranya 100 menit. Nah, kira-kiranya. Tapi jangan sampai beranggapan harus 100 menit. Kenapa? Karena itu kira-kira. Qadra qida rumhin. Ya, sekitar satu tombak. Bukan pas gitu. Karena kalau kita ngepasin nanti perlu dalil tersendiri. Ya, wallahu a'lam. Nah, silahkan, Mas, kasih mic. Ibu-ibu, silahkan, Bu, jika ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum, Ustaz. Barakallahu. Misalnya kita, Ustaz, sholat sunnah sebelum zuhur, 2 rakaat kan sudah termasuk sholat tahiyatul masjid. Gimana, yeah, Ustaz, kalau kita langsung 4 rakaat, apakah termasuk juga sholat tahiyatul masjidnya? Iya. Kemudian misalnya salat asar, Ustaz, sebelumnya kita sempat mengerjakan 2 rakaat aja, Ustaz. Gimana, apakah diperbolehkan 2 rakaatnya sesudah salat asar? Iya. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Yang pertama, mungkin ada sebagian yang belum paham. Yang pertama yaitu tentang tahiyatul masjid dengan qabliyah. Ini gimana sinkronisasinya? Ada orang mengerjakan sholat, anggaplah dia masuk pas sudah qomat. Sholatnya sholat zuhur. Otomatis tidak mungkin dia akan tahiyatul masjid. Otomatis dia langsung sholat berjamaah imam, bersama imam. Apakah juga termasuk di dalam seperti ini, dia termasuk sudah mengerjakan tahiyatul masjid? Karena lihat, hadis tahiyatul masjid berbunyi, "Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli raka'atain." Jika salah seorang dari kalian masuk ke dalam masjid, maka janganlah dia duduk sampai sholat 2 rakaat. Nah, pertanyaan ibu tadi, kalau saya terlambat masuk, masuknya pas imam sudah sholat rakaat pertama, otomatis saya tidak bisa tahiyatul masjid. Saya langsung ikut bersama imam. Ya. Apakah ini juga termasuk saya sudah mengerjakan tahiyatul masjid? Kalau ikut langsung sholat zuhur bersama imam, artinya tidak duduk ketika masuk masjid kecuali setelah sholat dua rakaat. Apakah masuk ke dalamnya? Maka jawabannya iya, masuk. Kenapa? Karena yang dimaksud dengan tahiyatul masjid adalah tidak duduk kecuali setelah sholat. Mau itu sholat wajib ataupun sholat sunnah. Wallahu a'lam. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari ibu tadi, yaitu apabila orang ba'diyah zuhur dua rakaat, dan kebiasaan beliau ba'diyah zuhur empat rakaat misalkan asar. Hah? Qobliyah asar. Kenapa? Adakah ba'diyah setelah sholat asar? Hah? Bukan Ustaz, kita kan sebelum sholat asar itu empat rakaat. Nah. Kita cuma mengerjakan sempat dua rakaat. Oh iya. Jadi dua rakaat. Bolehkah kita kerjakan setelah asarnya? Taib. Ada hadis tentang tentang sholat sebelum asar, yaitu Rasulullah SAW bersabda, rahimallahu imra'an shalla qabla al-asri arba'an. Allah merahmati seseorang sholat sebelum asar empat rakaat. Hadis riwayat Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi, Imam Ahmad. Hadisnya sahih. Dan ini termasuk, sebelum saya jawab pertanyaan ibu, ini termasuk sholat rawatib. Sholat apa? Rawatib. Tapi tidak muakkad, tidak ditekankan. Sholat rawatib yang muakkad, yang ditekankan adalah dua rakaat sebelum subuh, empat rakaat sebelum zuhur, dua rakaat setelah zuhur, dua rakaat setelah maghrib, dua rakaat setelah isya. Ada hadis-hadis, kenapa 12 rakaat ini disebut sholat rawatib muakkad? Karena dia disebutkan dalam satu hadis riwayat Tirmidzi, riwayat Bukhari, riwayat Muslim, disebutkan dalam satu hadis, dan dia dijanjikan siapa yang senantiasa mengerjakannya dijanjikan mendapatkan sebuah rumah di surga. Makanya disebut dengan sholat sunat rawatib muakkad. Di sana ada hadis-hadis tentang sholat sunat rawatib juga, tapi tidak muakkad. Seperti misalkan sholat empat rakaat sebelum asar, hadis tadi. Atau empat rakaat sebelum zuhur, empat rakaat setelah zuhur. Itu juga tidak muakkad, tidak ditekankan. Makanya Imam Asy-Syafi'i mengatakan sholat rawatib itu jumlahnya 22, bukan 12. Karena beliau menggabungkan semua hadis ini. Kita hitung, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sesudah zuhur, 10. 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat sebelum isya, 2 rakaat setelah isya. 22, kata beliau. Beliau tidak menunjukkan bahwa muakkad atau tidak muakkad. Yang penting sholat sunat itu rawatib 22 rakaat. Kembali kita ke pertanyaan tadi. Bahwa ada orang mengerjakan sholat sunat rawatib qobliyah asar yang aturan 4 rakaat, dia kerjakan 2 rakaat karena imam qomat langsung. Maka otomatis dia harus memutuskan sholatnya. Nah, bolehkah 2 rakaat sisanya ini dia kerjakan setelah asar? Maka jawabannya boleh. Ya. Nah, ini nanti kita akan bahas bahwa ada sholat-sholat yang diperbolehkan untuk dikerjakan setelah waktu-waktu yang terlarang. Seperti sholat-sholat yang mempunyai sebab. Seperti sholat jenazah, sholat setelah wudhu, sholat tahiyatul masjid, Sholat mengqadha sholat sunnah rawatib. Nah, yang ibu tanyakan tadi. Bisa dipahami ya? Nanti kita akan bahas insyaallah pekan depan. Wallahu a'lam. Naam. Silakan. Sudah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Saya paling suka kalau satu jawaban beberapa pertanyaan. Naam. Ada yang lain cukup? Cukup kiranya kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.